Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan pembacaan kita dari kitab At-Tafsirul Muyassar juz yang ke-29 dari surah Al-Musallat, dan insyaallah pada hari ini kita akan melanjutkan pembacaan kita dari ayat yang ke-8. Nah. Silakan dibaca Pak ini ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idzan nujumu Fa, bukan wa, pakai fa. Fa idzan nujumu tumisat. Wa idzas samaa'u fujirat. Furijat. Wa idzas samaa'u furijat. Wa idzal jibalu nusifat. Wa idzar rusulu uqitat. Li ayyi yaumin ujjilat. Li yaumil fasl. Wa ma adraka ma yaumul fasl. Wailul yauma idzil lil mukadzibin. Artinya fa'idhan nujumu tumisat, dan ketika bintang-bintang telah dilenyapkan, wa'idhas sama'u fujirat, dan ketika langit Furijat. wa'idhas sama'u furijat, wa'idhas sama'u furijat, dan ketika langit terbelah, wa'idhal jibalu nusifat, dan ketika gunung-gunung dihancurkan, wa idzar rusulu uqitat, dan ketika Kalau ida tuh artinya bukan ketika, Pak, tapi apabila. apa wa idzar rusulu uqitat, dan apabila rasul-rasul telah ditetapkan waktunya, li ayyi yaumin ujjilat, li ayyi, sampai hari apa akan ditangguhkan. Yaumil fasal, sampai hari yang ditetapkan keputusan. Wa ma adraka ma yaumul fasal, dan tahukah kamu apa itu hari penetapan keputusan itu? Wailul yauma idzil mukadzibin, celakalah hari itu bagi orang-orang yang berdusta. Fa harfu atfin idza dorof an nujumu adalah mubtada. mubtada, tusi tumisat fi'il madhi Madi majhul ya. Majhul, mabni majhul, sebagai khobar. Alwawu khafu atfin idza dorof as-sama'u mubtada furijat fi'il madhi mabni majhul sebagai khobar. Alwawu khafu atfin idza dorof al-jibalu mubtada nusifat fi'il madhi mabni majhul. Alwawu huruf atfin idza dorof ar-rusul mubtada uqitat sebagai fi'il madhi mabni majhul sebagai khobar. Li ayyi yaumin ujilat, li ayyi jar majrur, yaumin dorof ujilat, fi'il madhi mabni majhul. Li yaumil fasal, li yaumi jar majrur, yaumi sebagai dorof al-fasal mudhof bukan ilaih. Bukan dorof, mudhof. Yaumi sebagai mudhof Al-fasal mudhof ilai. Al-wawu hu harfu atfin. Ma adroka. Ma harf isim mausul. Adroka. Fi'il madhi. Apakah adroka kanya sebagai maf'ul bi ma khaur isim mausul yaumu adalah dorof al fasal Yaumu bukan dorof, Pak. Kalau dorof itu yauma. ya yaumu sebagai Jadi ma-nya itu kan isim isipan sebagai mutada, yaumu khobar. oh ya ma itu sebagai yaumu sebagai khobar. Al-fasli adalah mudhof ilaih. Wailu yawma idzil lil mukadzibin wailun Mubtada. mubtada yawma idzin yawma sebagai dhorof Izinnya mudhof ilaih. mudhof ilaih lil mukadzibin jar majrur. Ya. Taufik tafsirnya. Wa idzan nujumu tumisat dhahaba diyauha. Wa dhahaba. Ya sudah. Wa dhahaba diyauha. Wa idzas sama'u tasodda'at. Wa idzal jibalu tatayirat. Wa tanatharat. Wa sarat. Waha antad Usorot habaan. tasorot habaan tadruhu tadruhu Arbiyahu. tadruhu riyahu wa idar rusulu uyina lahum waktun wa ajlun lil fasli bainahum wa baina umamin Wabainal umami. wa bainal umami yuqalu li ayyi yaumin adhimin akhirat akhirat akhiratir rusul Ukhirat ar-rusulu. ukhirat ukhirat ar-rusulu Ukhirat ukhirat liya ukhirat yaumil qada'i. Ukhirat liyaumil qada'i wal fasli bainal khalaiki wa ma a'lamaka ayyuhan Ayuhal insanu. insanu ayyi sayun huwa Ayu syai'in. Oh ayyu sayin huwa yaumul fasli wasiddatuhu wa hawaluhu wa hauluhu halaka adhi halak kun halakun azimun wa halakun adhimun fi dhalikal yaumi lil mukadzibina bihadal yaumil mau'udi. Dan ketika gunung-gunung dilenyapkan wa dhahaba diyauha dan cahayanya lenyap cahayanya hilang wa idzas sama'u tasoddaat dan ketika langit terbelah wa idzal jibalu tusabirat langsung diterjemahin aja Pak, masih dibaca ulang. Dan Dan ketika apabila gunung-gunung berterbangan berterbangan dan tanah syarat itu apa namanya dilenyap hancur Pak. Tersebar ya, tersebar ke sana kemari gitu. Tersebar dihembus angin Wasarat habaan dan menjadi debu. Dan menjadi debu yang tertiup angin. Tertiup angin dan ketika rasul-rasul ditetapkan waktunya untuk menetap untuk menetapkan di antara mereka dengan Bukan. Dan apabila Rasul itu ditetapkan bagi mereka waktu dan ajalnya, Dan ketika rasul-rasul itu ditetapkan bagi mereka waktu dan ajalnya lil fasli untuk keputusan, Pak. Untuk memutuskan di Untuk antara mereka. keputusan di antara mereka dengan umatnya. Yuk dikatakan di ayat Pak di Untuk ayat hari apa? untuk hari apa ukhurat Ukhirat, maksudnya untuk hari yang besar apa diakhirkan ajal para rasul itu? untuk hari yang besar apa diakhirkan ajal para rasul diakhirkan untuk hari yang ditetapkan Hari penetapan dan hari keputusan. penetapan di antara makhluknya Dan apa yang kamu dan ketahui? apakah yang apa diajarkan kepadamu wahai manusia apakah dari penetapan itu dari yang keras dan hawa Kengeriannya. kengeriannya dan kengeriannya kehancuran Kebinasaan yang besar. kebinasaan yang besar pada hari itu untuk orang-orang yang berdusta pada Yang mendustakan hari yang dijanjikan ini. dengan hari yang dijanjikan ini. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Waalaikumsalam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين. Wa'idha samau furijat, dan apabila langit itu terbelah. Jadi nanti di hari kiamat, langit akan terbelah. Ini menunjukkan kedahsyatan hari kiamat. Sampai langit yang hari ini kita lihat ya berdiri kokoh tanpa tiang, pada hari kiamat akan terbelah. Wa'idhal jibalu nusifat, dan apabila gunung-gunung telah dihancurkan. Jadi gunung yang pada hari ini kita lihat ya menancap kokoh ke bumi, nanti di hari kiamat ya akan hancur lebur yang menjadi debu yang berterbangan dengan hembusan angin. Bayangkan ya, gunung yang sebesar itu ya bisa menjadi debu. Bagaimana dengan manusia yang mengalami hari kiamat? Tentu mereka akan binasa ya, karena gunung yang besar saja hancur lebur menjadi debu, apalagi manusia ya, maka semua manusia akan binasa pada hari kiamat. Wa idzar rusulu uqitat, dan apabila rasul-rasul telah ditetapkan ya waktu mereka. Jadi ya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan takdir dari para rasul. Kapan ya dilahirkan, kapan diutus, diangkat sebagai rasul, kapan meninggal dunia, itu semua sudah ditetapkan. Begitupun dengan hari kiamat ya. Hari kiamat pun telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada satupun ya makhluk Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui tentang kapan terjadinya hari kiamat ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya menyebutkan tanda-tanda hari kiamat. Namun, ya waktu pastinya tidak ada yang mengetahui selain Allah Subhanahu wa taala. Li ayyi yaumin ujjilat? Ya. Li ayyi yaumin ujjilat? Sampai hari apakah ditangguhkan? Ya. Maksudnya sampai hari apa orang kafir itu ditangguhkan dari diazab? Maka jawabannya liyaumil fasl, sampai hari keputusan. Wa ma adraka ma yaumul fasl, dan tahukah kamu apa yang dimaksud dengan hari keputusan? Ya, hari kiamat itu disebut dengan yaumul fasl karena pada hari itu ditetapkan ya tentang nasib manusia. diputuskan ya mana yang orang yang bersalah, mana yang tidak bersalah. Tidak akan ada yang apa namanya lepas dari hukuman Allah Subhanahu wa taala. Manusia selagi di dunia mungkin bisa berbohong, bisa menggunakan alibi-alibi sehingga dia bebas dari jeratan hukum di dunia. Namun di akhirat semua akan menuai apa yang dilakukan di dunia. Makanya hari kiamat dinamakan dengan Yaumul Fasl. Wailu yauma idzil lil mukadzibin. Kecelakaanlah pada hari itu bagi orang yang mendustakan hari kiamat, ya. Orang-orang yang kafir dan musyrik yang mereka tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, tidak beriman dengan adanya hari akhir, mereka tentu meyakini bahwasanya kehidupan itu hanya kehidupan dunia saja. Dan ketika hari kiamat terjadi, barulah mereka menyadari keliruan mereka. Namun pada saat itu, ya, sudah tidak berguna lagi penyesalan mereka. Mereka ya binasa. Mereka binasa dan Allah akan masukkan mereka ke dalam neraka yang penuh dengan siksaan. Nah, lanjutkan. Ya, Bu Dahili, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam nuhlikil awwalin thumma nutbi'uhumul akhirin kadzalika naf'alu bil mujrimin. Artinya tidakkah kami binasakan orang-orang terdahulu, kemudian kami susul dengan orang kemudian. Demikianlah kami berbuat terhadap orang-orang yang berdosa. Al-hamza'u harfu istifham. Lam apa? Harfu Al-hamza'u. Apa? Berarti ibu bilang apa? Al-hamza'u. Al-hamza'u bu, bukan al-hamza'u. Al-hamza'u. Al-hamza pakai tak ya? Sama buto. Al-hamza'u. Al-hamza'u. Harfu istifham. Lam harfu jasmin. Nuhliki. Fi'lun. Mudari'un. Mudari'un. Majzumun bilam. Majzumun bilam. Al-awwalina maf'ulun bihi. Tumma harfu adfin. Nutbi'uhum. Fi'lun mudari'. Hum maful bi al akhirina. Failnya mana failnya? Failnya nahnu. Ya. Al akhirina maful bi maful bi mafulun bi sani. Kadzalika isim isyara sebagai mubtada. Entar dulu, kadzalika kan kafnya huruf jar. Oh. Berarti ini jar majrur Ustaz ya. Jar majrur. Ya. Jar majrur. Naf'alu fi'il mudhari bil mujrimina jar majrur. Dulu naf'alu fi'il mudhari fa'ilnya mana? Fa'ilnya nahnu. Nah. Ya. Ya betul. Nahnu. alam nahluk as-sabiki. Masa nahluk kan itu ada ayatnya di Quran. Alam nuhlik. Alam nuhlik as-sabikina minal umami al-madiyati. Al-madiyati. Bitakzibihim lirrusuli kaqawmi nuhin wa adin wa samudin. Nalhiku bihim. Samuda. Oh, samuda. Wa samuda. Nalhiku bihim. Summa nalhiku bihim. Al-muta'akhirina. Al-muta'akhirina mimman kanu. Man kanu. Misluhum. Fit takzibi wal isyani. Mithlu Wal-islam. zalika al-ihlaku al-fazihi Al-fadi'u. al-fazi'u al-fazi'u naf'alu biha ula'i al-mujrimina min kuffari litakzibihim ar-rasulah. Apakah tidak kami celakakan orang-orang yang terdahulu dari umat-umat yang lalu? Mereka Karena mereka mendustakan. karena mereka mendustakan rasul-rasul sebagaimana kaum Nuh, kaum Ad dan kaum Samud. Kemudian kami susulkan padanya orang-orang yang kemudian dari orang-orang yang Semisal mereka. misal mereka dalam mendustakan, dalam pendustaan dan pembangkangan. Seperti yang demikian kami binasakan, binasa, ihlakan. Hah? Seperti yang demikian ihlaka, Ya. binasaan yang mengerikan. Binasaan mereka, kami jadikan terhadap orang-orang yang berdosa itu dan orang-orang kafir, Orang-orang kafir Mekah. dan orang kafir yang mendustakan rasul-rasul. Sallallahu alaihi wasallam. Baik ya, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa jazakallahu khairan wa fikam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam nuhlikil awwalin summa nutbi'uhumul akhirin. Kadzalika naf'alu bil mujrimin. Bukankah ya telah kami binasakan orang-orang yang pertama, yaitu orang-orang yang mendustakan rasul-rasul mereka, seperti kaumnya Nabi Nuh alaihissalatu wassalam, kemudian kaum Ad dan kaum Samud. Mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya dengan berbagai macam cara. Ada yang ditenggelamkan dengan banjir besar, ada yang dihujani dengan hujan batu, ada yang apa namanya bumi digoncangkan sehingga mereka semua binasa. Summa nutbi'ahumul akhirin. Kemudian Allah, ya kemudian kami ikut apa? Iringi mereka dengan kaum yang lain. Jadi setelah ya adanya kaum Nabi Nuh, kemudian kaum Ad, kaum Samud yang mereka itu mendustakan para rasul. Setelah mereka ya banyak orang-orang yang tidak mengambil ibrah. Banyak orang-orang yang tidak mengambil hikmah dari dibinasakannya para umat terdahulu. Ya. Jadi umat setelah mereka banyak juga yang masih mendustakan para rasul. Maka Allah timpakan kepada mereka ya kebinasaan yang sama dengan umat-umat terdahulu. Kadzalika naf'alu bil mujrimin. Seperti itulah kami lakukan ya terhadap orang-orang yang mujrim. Orang-orang yang melakukan ya kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang mendustakan Allah dan Rasul-Nya. Nah. Ya. Ayat 19. Umida silakan baca. Nah, Ustaz. Ya. Ayat 16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wailu yawma idzil lil mukadzibin. Celakalah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Wailun, wailui mubtada yauma dorof idin mudofun ilai yauma idin sebagai khobar lil mukadzibin jar majrur. Tafsirnya halakun wa azabun sadidun yaumal kiamati likulli mukadzibin bi anna Allaha huwal ilahul haqqi wahdahu la. Ya Allah wal ilahul haqqu. Kenapa? Oh, afwan. Oh iya iya afwan Ustaz. Iya da'at. Bi anna Allaha huwal ilahul haqqu wahdahu la syarika lahu wa nubuwati wal ba'si wal hisabi. Kebinasaan dan azab yang pedih di hari kiamat bagi setiap pendusta. Dan sesungguhnya Allah dialah Tuhan, dialah ilah yang hak dan hanya kepada yang hak dan hanya kepadanya saja yang hak wahdahu la syarikalah, tidak ada sesembahan, tidak ada sekutu baginya, dan nubuwati dan nubuwati ini dan ya, dan mereka mendustakan kenabian. Oh iya, dari depan ya. Yang dan mendustakan kenabian, mendustakan hari pembalasan, hari pembalasan dan hari hari hisab. Nah. Baik ya, barakallahu fik wa jazakillahu khair. Wa fika barakallahu Ustaz wa iyyaka. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wailul yawmaidzil lil mukadzibin. Kecelakaanlah pada hari itu bagi orang yang mendustakan. Ini merupakan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja yang mendustakan bahwasanya Allah satu-satunya Rabb yang satu-satunya ilah yang berhak untuk disembah, kemudian mendustakan kenabian dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian mendustakan adanya hari kebangkitan, hari perhitungan dan hari pembalasan, maka ya Allah mengancam mereka dengan kecelakaan, dengan kebinasaan dan azab yang pedih pada hari kiamat. Ya. Nah, silakan baca Ibu. Siapa? Bu Hayati ya. Naam Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nakhluqukum min ma'in mahin. Faja'alnahu fi qararin makin ila qadarin ma'lum faqadarna fani'mal qadirun. Nanggung Bu, ini 24 baca aja lah, kan sama sama yang sebelumnya. Wailun yawma'idhin lil mukadzibin. Bukankah kami menciptakan kalian dari air mani yang hina? Waja'alna fi qadarinnya apa ya? Hah? Maka kami jadikan ia di dalam tempat yang makin kokoh atau mantap, kuat gitu ya. Maka kami jadikan dia di tempat yang kokoh. Kepada apa namanya? Ila qadari ma'lum, ya sampai waktu yang ditentukan. Sampai waktu yang ditentukan dan waktu. Maka ya kami pun menentukan bentuknya. Maka kami amal qadirun, ya kamilah sebaik-baik yang menentukan. Celakalah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. A harfu istifham. Jangan bilang A, tapi alhamzatu. Alhamzatu harfu istifham. Lam harfu jazm. Nakhlukum fil mudore. Majizum bilam. Kumun mudofun maf'ul bih. Mimma'in jarwa majrur. Mahin sifah. Fa harfu fa harfu atfin ja'alna fi'il mudhari fa'ilnya nahnu alha'u maf'ulun bih fi qararin jar wa majrur makin sifah naam ila qadarin jar wa majrur ma'lum sifah fa harfu atfin qadarna fi'il madi fa'ilnya nahnu fa harfu atfin ni'ma fi'il mudhari al-qadirun fa'il wailun mubtada yauma dhara. Jadi ni'ma itu ini apa namanya? Namanya fi'il madah ya. Yang mana Ustaz? Yang pan ni'ma ya? Ni'ma, ni'ma. Tadi Ibu bilangnya fi'il apa? Oh, ni'ma. Fi'il madi. Itu namanya fi'il madah. Ya. Fi'il yang apa namanya tujuannya adalah untuk memuji. Karena ada fi'il dham nanti. Mencela, yaitu bi'sa ya. Dan kalau ni'ma artinya sebaik-baik ya. Kalau bi'sa seburuk-buruknya. Nah, gitu. Pujian berarti. Wailun mutada yauma dorof idin mudofun ilaih yauma idin sebagai khobar lil mukadzibin jar wa majrur. Alam nakhlukum ya ma'syaral kufari kufari mimma'in do'ifin haqirin wahwa nutfatun ya Ustaz. Wahwa an-nutfatu ya. An-nutfatu. Faja'alna hadzal ma' hadzal ma'a. Fi makana has. Ada fi gitu loh. Fi makani hasinin. Fi makanin hasinin. Fi makanin hasinin. Wahwa rahmul mar'ati ila waqt ila waktin mahdudin ila waktin mahdudin wa ma'lumin indallahi ta'ala faqaddarna ala khalqihi wa taswirihi wa ikhrajihi fani'amil qadiruna fani'amal qadiruna fani'amal qadiruna nahnu halakun wa'adabun syadidun yawmal qiyamati lil mukadzibina bi qudratina. Naam. Ini berapa tadi? 20. Bukankah kami telah menciptakan kalian, wahai orang-orang kafir, dari air yang hina, yaitu sperma, lalu kami meletakkan air ini pada tempat yang terjaga kokoh, yaitu rahim, ibu, hingga waktu yang ditentukan, yang diketahui oleh Allah. Lalu kami menciptakan dan membentuknya, serta mengeluarkannya. Maka sebaik-baik pihak yang kuasa adalah kami. Kebinasaan dan azab yang berat pada hari kiamat bagi orang-orang yang mendustakan kuasa kami. Barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Wafik barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam nakhluqukum mim ma'in mahin faj'alnahu fi qararin makin ila qadarin ma'lum faqadarna fa ni'mal qadirun wailul yawma idzil lil mukadzibin. Bukankah kami menciptakan kalian dari air yang hina. Di sini Allah mengingatkan kepada orang kafir bahwasanya Allah lah yang telah menciptakan kalian wahai orang-orang kafir dari air yang hina. Faj'alnahu fi qararin makin. Maka kami jadikan air yang hina itu berada di dalam tempat yang kokoh, yaitu dalam rahim sang ibu. Ila qadarin ma'lum, sampai waktu yang ditentukan, yaitu selama 9 bulan ya. Ibu mengandung selama 9 bulan lalu ya mereka melahirkan. Fa qadarna fa ni'mal qadirun. Maka kami menetapkan, menentukan bentuk rupanya, ya. Kemudian apa namanya bentuk tubuhnya. Fani'mal qadirun, ya. Maka ya kami adalah sebaik-baik yang menentukan, ya. Sebaik-baik yang membuat rupa tubuh manusia. Wailu yawma idzil lil mukadzibin. Kecelakaanlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan Allah, Rasulnya dan hari kiamat, ya. Jadi ini adalah sindiran ya bagi orang-orang kafir. Kenapa kalian tidak mau bersyukur ya terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kalian? Karena pada asalnya kalian hanya berasal dari air mani yang hina. Lalu Allah lah yang ya menempatkan kalian dalam perut ibu kalian, kemudian menentukan waktu kelahiran kalian, ya, dan membentuk rupa kalian sedemikian rupa sehingga sempurna dibandingkan makhluk-makhluk Allah yang lain. Harusnya kalian bersyukur, ya. Harusnya sebagai makhluk kalian bersyukur kepada Khalik pencipta kalian. Ya, namun kalian mendustakan. Maka kebinasaanlah untuk kalian wahai orang kafir. Nah. Ya, selanjutnya Bu Farhan ya. Baik, Bu. Bu Farhan. Baik. Ibu Aam ya, silakan Bu Aam. Kemana Bu Aam ini? Umu Farhan. Baik. Silakan Bu Reni. Iya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 25 ya. Alam naj'alil arda kifata ahya'an wa amwata wa ja'alna fiha rawasiya shamikhatin wa asqaynakum ma'an furata. Alam naj'alil. Tidakkah kami menjadikan bumi sebagai tempat berkumpul untuk orang-orang yang hidup dan orang-orang yang mati. Dan kami jadikan padanya gunung-gunung yang tinggi, dan kami beri minum kalian dengan air yang tawar. Alam, alhamzatu, harfu istifham, lam, harfu jazm, naja'al, fi'il mudhari, majzum bilam, al-ardo, maf'ul bih, kifatan, hal. Ahya'an, maf'ul bih, yang kedua, yahdalian naja'al, al-wawu harf kifatan itu maf'ul bih atau maf'ul bih yang kedua? Maf'ul bih yang kedua ya, kan menjadikan bumi sebagai tempat berkumpul, berarti kan jadi, ya maf'ul bih. Maf'ul bih yang kedua. Kalau ahya'an itu juga maf'ul bih. Ahya'an baru hal, ini kan ngomongin keadaan ya. Oh, iya. Ahya'an hal, al-wawu harfu 'atfin, amwatan ma'tuf ke ahya'an. Al-wawu harfu atfin, ja'alna fi'il maldi, na sebagai fa'ilnya, fiha jar majrur, rawasiya maf'ul bih, syami khawatin, na'at dari rawasiya. Al-wawu harfu atfin, asqayna fi'il maldi, na sebagai fa'il, kum maf'ul bih, ma'an maf'ul bih yang kedua, furatan, na'at dari ma'an. Nanggung mutu ini, berarti mendengar kayak penutup ya. Wailu ya. Wailu yawma idzil lil mukadzibin. Celakalah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Wailun mubtada yawma dzaraf idzin mudhaf ilaih lil mukadzibin jar majrur. Alam naj'al hadhil arda allati ta'ishuna 'alayha tadummu 'ala dhahriha ahyaun la yahisun ya. La yahsun. Wala yahs la yahsun. Wa fi batniha amwatan la yahsurun. Wa ja'alna fiha jibalan thawabitin 'aliyatin li alla taqtaribu bikum. Wa asqainakum ma'an 'azban sa'ighan. Bukankah kami telah menjadikan bumi yang kalian hidup di atasnya, yang permukaannya yang berkumpul di atas permukaannya, yang berkumpul di atas permukaannya makhluk hidup yang tidak terhitung, dan di perutnya menyimpan makhluk yang mati yang tidak terhitung juga ya, terbatas dan, ya, oh yang tidak terbatas. Dan kami menjadikan di dalamnya gunung-gunung yang kokoh dan tinggi agar bumi tidak goncang. Wasqainakum, dan kami memberi kalian minum air yang tawar dan nikmat ya. Ya. Barakallahu fiik wa jazakallahu. Oh ya, satu lagi ya. Halakun wa 'adzabun syadidun yaumal qiyamati lil mukadzibina bihadzihi ni'ami. Kebinasaan dan azab yang keras pada hari kiamat bagi orang-orang yang mendustakan nikmat-nikmat ini. Baik, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Barakallahu jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين. Bukankah telah kami jadikan bumi sebagai tempat berkumpul ahya, dalam keadaan hidup dan dalam keadaan meninggal dunia. Jadi Allah telah menetapkan bahwasanya bumi adalah tempat tinggal manusia ya, sampai hari kiamat. Ada di antara mereka yang masih hidup dan tinggal di atas muka bumi, dan banyak di antara mereka juga yang sudah meninggal dan dikubur di dalam bumi. وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ. Dan kami jadikan di atas bumi tersebut gunung-gunung ya, gunung-gunung yang tinggi. Wa asqainakum ma'an furata, dan kami beri minum kalian dengan air yang tawar. Jadi di antara nikmat yang telah Allah berikan kepada manusia, Allah jadikan air yang keluar dari muka bumi itu adalah air yang tawar yang bisa diminum oleh manusia. Bayangkan kalau misalnya air yang keluar dari tanah adalah air asin seperti air laut, maka ini tidak bisa diminum oleh manusia. Ya. Maka ini merupakan nikmat yang harus disyukuri oleh manusia. Maka kata Allah Subhanahu Wa Taala, wailu yawma idzin lil mukadzibin. Kecelakaanlah, kebinasaanlah pada hari itu bagi orang yang mendustakan kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan. Nah, demikian mungkin sampai di sini. Insyaallah besok kita akan selesaikan surah Al-Mursalat ini dan kita akan berpindah ke juz 28 insyaallah taala. Baik, demikian semoga apa yang kita baca bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.